cinta lewat bunga, lewat senandung, lewat saja. Aku menyatakan cinta lewat apa jika bukan lewat kondom. Apakah kau percaya tentang kondom sebagai satu cita-cita? Apakah kau sang Syria sebagai lelucon yang memanjakan burung? Indonesia, padamu selamat pagi dan halo. Apa kondom itu pernyataan cinta atau hanya dusta? Kondom sobat mungil yang mengharukan, punyakah kau mata dan kuping? Apa dewa tidak murka padamu? Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab.